Lukas pasai 20 put. Ban subuh tat, uro alihat, ureng-ureng inong yang jijak ubat tempat isa tekubu, sirajiba mebago rupa ureh dan minyak mangat benyang ka awak nyan puna. Oh tru awak nyan bak kubu isanyan, laju jinging bate ngontup babah kubunyan ka megule bak bineh. Dan awak nyan laju jitamong lam kubunyan, tema tetap hana jiteme mayat Tuhan Isa lam kubunyan. Tengoh awak nyan jidong sira temenung dan bingung bak jipike ke hai mayat nyan, hana jisangka-sangka na dua dro ureng ngon pekayan muble-ble cahya, kata dong bak bineh awak nyan. Awak nyan temakut lumpah na, laju jisujud truk bak tanoh, dan awak nyan yang dua dro nyan, laju jipegah bak awak nyan. Bakon gatanyo jak minta ureng udep di, tengok-tengok ureng mati, gop nyan hana di sini. Gop nyan kaga bedoh. Ingat ke, bayang kalah ke pegah ubah katayo gop nyan mantong di Galilea. Bahwa anek manusia harus disuruh ubah ureng medisa. Laju di salib, dan bak uro yang kelah temal gebedoh. Dan teringat ke le ureng-ureng inong nyan, punyang kalah gepegah le isa. Oh kagewo ni bak kubunyan, awak nyan laju jicalitra, punyang kalah jikalon ubak ban siblah dro rasui, dan ban mandum murid yang lain. Ureng-ureng inong yang jipegah ban mandum nyan ubak murid-murid isa, nakeh Maryam Magdalena, Yohana, dan Maryam mak Yakobus, dan inong-inong yang lain, yang na mesajan awak nyan. Tema le rasui-rasui nyan, jipike pu yang kaji pegah le ureng-ureng inong nyan, na ke haba buhak. Awak nyan hana jipatih pu yang jipegah le ureng-ureng inong nyan. Tema Petrus, laju jibedoh, dan jiplung laju ubak kubu tempat Isa tekubu. Siraji tekui, laju jijenguk lam guha nyan, dan deh laju jinging, yang na disinan na ke ija kapan. Petrus hirun lumpahna, dan laju jiwo ngon mubago rupa jikun, dan jitu manyong lamate jih, kehai pun yang kata jadinyan. Bak uronyan citema, na dua dro murid Isa tengoh jijak bak saboh gampung, yang nan gampungnyan Emmaus. Na kira-kira 11 kilometer, jiuh jih ni bak Yerusalem. Sira jijak awaknyan metutu kehai ban mandum, pupu yang kata jadinyan. Tengoh awaknya jipegah haba dan jiteka pikiran, Isa ke dro teka dan gejak mesajan ngon awaknya. Awaknya laju jinging Isa, tema nasapu-sapu yang terjalo awaknya, hana jituri gopnya. Dan Isa laju gepegah. Punyang gata pegah, bak tengah rot uhnyo. Awaknya laju jipiuh ngon imuka yang sedih. Dan sidro lam kawan awaknya, yang nanjih Kleopas, jitanyong bak Isa. Mungkin bapak sedo urung asing dari Yerusalem. Yang hana bapak tepe pe yang terjadi di sidih akhir-akhirnya. Peristiwa pe? Getanyong le Isa. Peristiwa yang terjadi atas Isa urung Nasaretnya. Jawab awaknya. Gopnya Nabi, tutu haba dan buat gopnya mekuasa tat. Bahkehnya bak mata porta Allah menancit bak mata rakyat ba. Imum-imum ule dan pemimpin-pemimpin bangsa getanyo diserah gopnya ketuh hukum mati. Dan awaknya laju disalib gopnya. Padahal kamu mengharap tat bahwa gopnya ke yang termampu bebas Israel. Dan uronyo uro yang kele sejak hainya terjadi. Lam tema, napadup dro ureng inang ni bak kaum kamu kaji pejut kamonyo tekujut. Ban subuh tat awaknya kajijak bak kubu. Tema hana jitu memayat gopnya lam kubunya. Laju awaknya jigisa dan jipegah bahwa awaknya najinging malaikat. Dan malaikat-malaikatnya gepegah bahwa Isa kaudep. Napadup dro lam kawom kamu, laju jijak ubak kubunyan, dan laju jinging bahwa pu yang jipegah le ureng inangnyan, bit-bit betoy, cuma awaknyan hana jikalon Isa. Dan Isa laju gepegah ubak awaknyan. Gata bit-bit bangai, meletat ke gata patih ban mandum yang kalah gepegah le nabi-nabi. Pekeh hana gata tepu, bahwa raja yang baslamatnyan, haruh gerasa ban mandum deritanyan, olehnyan baru ke tro ubak kemuliaan. Olehnyan, Isa laju geputrang ubak awaknyan, punyang kata tulis lam mandum Alkitab, ke hidro gopnyan. Pun lam kitab-kitab Nabi Musa sampo ubak kitab Nabi-Nabi. Tengoh je pegah haba lagi nyan, awaknya jejak laju karap truk u gampung yang jituju. Isa ge pujud dro si ulah-ulah kena jak laju. Tema awaknya laju je putun gopnyan sira je pegah. Tengai ke bak tempat kamu? Ken awaknya ubak gopnyan. Jinonyo karap malam dan karap seput. Dan Isa laju getamong ke gemudom bak tempat awaknya. Tengoh geduk gemakan mesajan awaknya. Isa laju gecok ruti. Gepegah doa syukur ubak potu Allah. Laju geprak-prak rutinya ngon jarogopnya. Laju gejok rutinya ke awaknya. Ohlehnya baru ke jite le awaknya. Bawah ureng yang bunokon gejak ngon awaknya nakuh Isa. Temagopnya gadoh ni bak mata awaknya. Jimarit awaknya sabe ke dro-dro. Bukankah rasa ate getanyo lagi menggelombang? Wate gopnya gemarit ngentanyo bak tengah rot dan geputrang aso Alkitab ubak getanyo? Wate nyan cit tema awaknya jibedoh dan jijak laju u Yerusalem. Di sinan awaknya laju merempok ngon ban siblah dro murid Isa tengah megumpui ngon ureng lain. Awaknya jipegah. Bit-bit butui tat, Tuhan ka udip lom tema. Gopnyan kagu polemah droguh ubak Simon. Mandua dro murid Isa nyang bantu kanyan, laju ji calitra pengalaman awaknyan bak tengoh rot. Dan pakriban awaknyan jituri Tuhan, wate gopnyan tengoh geprak-prak ruti. Tengoh awaknyan mantong mucalitra habanyan, hanya ji sangka-sangka Isa katudong di tengoh-tengoh awaknyan, laju gepegah. Sejahtera keh gata. Awaknyan terkejut. Dan temakut lumpahna, karena jisangka jipikir le awaknyan yang jingingnyan nakuh antu. Tema Isa laju gepegah. Pakon gatanyo temakut, pakon ragu-ragu lam ate gata. Nging jaro ulun, dan nging temagaki ulun. Betata peke, bawahnya ulun. Isa, gekeh dan pratikeh beget-get. Sabab menyo antu hana measo atawa tuleng lagi nyang gata nging ba ulun. Isa gepegah menan sira genging ba gaki dan jaro awaknyan. Dan wate awaknyan gohlom cikji percaya sabab lumpah tat galak ngon hirin. Isa laju getanyo nguba awaknyan. Pekeh ba gatanyo di sino na penajo. Dan awaknyan laju jijuk uba gopnyan sikrek engkut nyang kaluh tercerak. Isa gecok engkutnyan dan laju gepajuh di ke awaknyan. Oh kaluhnyan, laju gepegah ubak awaknyan. Nyo ke hai-hai nyang kaluh ulun pegah ubak gata. Yoh mantong ulun nama sajan ngon gata. Bahwa tip-tip hai nyang tertulis lam kitab-kitab Nabi Musa ke hai ulun. Nabi-nabi dan lam kitab Zabur nyan haruh terjadi. Oh luhnyan, Isa gebuka pikiran awaknyan mangat hasi jipepum. Maksud yang tertulis dalam kitab suci. Dan laju gepegah legopnyan ubak awaknyan. Dalam kitab suci na tertulis bahwa raja yang baslamatnyan haruh menderita. Dan haruh gebedoh kelai nibak mati. Bak uro yang kele. Dan menancit atuh nan raja peslamatnyan haruh tepesampo ubak ban mandum bansa. Bahwa manusia haruh jitobat. Dan bahwa potu Allah gepeampun desa. Dan habanyan haruh tepesampu pun nibak Yerusalem. Gata ke saksi-saksi nibak ban mandumnyan. Dan ulun kedro temalun kirim ubak gata penyangka gebejanji le Allah Bapa. Tema gata haruh tetap gata preh lam bandanyo. Sampo kuasa nyang teka nibak potu Allah ka penuh atuh gata. Olehnyan Isa laju geba awaknyan sampo ubetannya. Nibak tempatnyan. Gopnyan laju geboot jaro geh uatuh dan laju geberi berkat uba awaknyan. Tengoh gopnyan gepebut lagenyan, gopnyan laju teboot lam syurga. Laju mecere ngon awaknyan. Awaknyan laju ji sujud ji semah gopnyan. Ohlehnyan ji gisa u Yerusalem dengan ate nyang galak lumpahna. Dan hana putuh-putuh gepujo Allah lam bait Tuhan.